Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أو أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدر ورثتك أغنياء خير من أن تدرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال فإنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بها بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مات بمكة. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'ani Rasulullah, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'uduni, menengok aku, 'ama hajjatil wada', di malam haji wada', min waj'in istadabi, karena penyakit yang menimpaku yang berat, Fakultu, maka saya katakan, ya Rasulullah, qad balagha bi min alwaj'i ma tara. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sudah mencapai penyakit yang engkau lihat sendiri, maksudnya dahsyat, penyakit yang serius. Kama tara, sebagaimana kau lihat. Wa ana dzu mal, padahal aku ini memiliki harta. Wa la yarithuni illa ibnatun, dan tidak mewarisi dariku kecuali satu orang perempuan. Afatasaddaq bisulusayyi mali, bolehkah aku sedekahkan 2/3 hartaku biar untuk ahli warisku satu orang itu cukup 1/3 saja, 2/3 aku sedekahkan. Kata Nabi, la, jangan. Qultu fasyatr, kalau begitu setengah ya Rasulullah. Banyak mana setengah sama 2/3? Hah? Banyak mana? Banyak? Setengah. Okay. Jangan terpengaruh dengan angka 3-nya. 3 berasa lebih banyak. Karena itu justru pembaginya. 1/3. 2/3. Kalau setengah cuma dibagi 2. Kalau kamu punya kue, bagi 2 ini setengah. Kalau kue itu dibagi 3, maka ini 1/3. Ini 1/3. Ini 1/3. Kalau 2/3, berarti ini sama ini. Sekian. Ini namanya 2/3. Baik. Pertama ya Rasulullah, aku akan sedekahkan 2/3. Sisanya berapa? Hanya 1/3. Jangan, kata Nabi. Kalau begitu separuh ya Rasulullah. Qala la. Juga berkata, jangan. Qal, kata Sa'ad yang berikutnya. Fasyatru ya Rasulullah. Bagaimana kalau 1/3? Ini setengah. Ini 2/3. Ini cuma diambil 1/3. 1/3, setengah, 2/3. 2/3 ya Rasulullah, jangan. Kalau gitu setengah ya Rasulullah, jangan. Kalau gitu 1/3 ya Rasulullah, aku sedekahkan. Fasthuluts, kata Nabi, as-thuluts. Iya, 1/3. Wasthuluts katsir, dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Innaka antadara warasataka aghniya'a khairun min antadarahum alatan. Kalau engkau tinggalkan warasataka, pewaris-pewarismu, aghniya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada tadarahum alatan yatakaffafuna an-nas, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan a'il, fakir. Yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Wa innaka lan tunfiq nafaqatan, dan engkau tidaklah mengeluarkan nafkah yang kau harapkan dengannya wajah Allah, kecuali engkau catat sebagai pahala. Niscaya engkau akan dicatat sebagai orang yang bersedekah. Niscaya Allah akan catat sebagai pahala. Hatta ma taj'al fi imra'atik, hingga apa yang kau letakkan di mulut istrimu itu pun sedekah. Artinya memberi makan. Maksud beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Sa'ad, sesungguhnya menafkahi istri pun sedekah. Aku akan berikan sebagai sedekah sebelum matiku 2/3 hartaku semuanya. Jangan. Kalau gitu setengahnya ya Rasulullah. Jangan. Kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Iya, 1/3 itu pun sudah terlalu banyak. Sebab engkau menafkahkan hartamu untuk menghidupi keluargamu, itu pun sedekah. Hatta ma taj'al fi imra'atik, pertama fi bermakna di, tetapi fi yang kedua dengan tasdid fi itu adalah mulut dari kata fam. Imra'atik, hingga apa yang kau letakkan, taj'al fi imra'atik, di mulut istrimu itu pun sedekah. Artinya beri makan keluargamu itu juga sedekah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah tadinya dia adalah orang lain sama sekali, kemudian dilamar dan dinikahi, kemudian punya anak dan seterusnya, maka kau memberikan makan pada orang tersebut, pada istrimu, itu sedekah. Qala, kemudian berkata lagi Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku? Ini kejadian di mana? Hah? Aina? Di Makkah. Ketika haji wada. Sedangkan para sahabat telah hijrah ke Madinah. Dari Madinah kemudian haji ke Mekah. Di sanalah diuji para sahabat, apakah lebih cinta tanah kelahirannya yaitu Mekah atau tanah hijrah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW yaitu Madinah. Maka Sa'ad bin Waqqas khawatir kalau sampai dia tidak bisa pulang, para sahabat kembali ke Madinah sedangkan dia tetap di Mekah, apalagi beliau khawatirkan sampai mati di Mekah, berarti gugur hijrahnya, batal hijrahnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga berkata, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggal di sini setelah sahabat-sahabatku semua pulang ke Madinah? Dijawab oleh Nabi SAW, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtagi bihi wajhallah illa zadta bihi darajatan wa rif'atan. Tidaklah engkau ditinggal kemudian engkau beramal dengan amalan yang saleh mengharapkan wajah Allah, kecuali akan bertambah bagimu derajat dan ketinggian. Wala'allaka an tukhallafa, dan bisa jadi engkau akan ditinggal, hatta yantafi' biha aqwamun, hingga sebagian kaum mendapatkan manfaat darimu, wa yudarru bika akharun, dan akan mendapatkan madarat yang lainnya darimu. Perhatikan barakallahu fikum, walaupun kalimatnya sama, ditinggal, ditinggal, ditinggal, tapi berbeda. Ditinggal yang dimaksud oleh Sa'ad dan ditinggal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik. Lafadznya sama. Ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku? Dijawab oleh Nabi, kalau engkau ditinggal dan beramal saleh mengharapkan wajah Allah, akan bertambah pahalamu, bertambah derajatmu, bertambah kemuliaanmu, dan bisa jadi engkau ditinggal hingga beberapa kaum mendapatkan manfaat dan beberapa kaum mendapatkan madarat darimu. Perhatikan baik-baik. Sa'ad khawatir kalau dia ditinggal oleh sahabat-sahabatnya ke Madinah dan dia mati di Mekah, yang berarti beliau khawatir batal hijrahnya karena matinya di tempat sendiri, di negeri asalnya. Maka Nabi menghiburnya dengan berkata bahwa kalaupun engkau ditinggal, maksudnya tidak diwafatkan, dan engkau bisa beramal saleh, niscaya akan bertambah pahalamu, bertambah kemuliaanmu, dan bisa jadi engkau memang akan ditinggal, tidak akan mati sekarang, itu maknanya. Hingga sekian kaum akan mendapatkan manfaat darimu dan sekian kaum akan mendapatkan madarat darimu. Siapa yang yantafi' bihi, siapa yang mendapatkan manfaat dari saat ketika beliau tidak jadi wafat saat itu? Kaum muslimin, Islam al-Muslimin, karena beliau berjihad. Setelah itu beliau berjihad lagi, sehat lagi, berperang lagi. Maka kaum muslimin mendapatkan manfaat dari saat. Wa yudarru bika akharun, dan yang lain mendapatkan madarat darimu. Siapa? Musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang diperangi oleh pasukan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka kemudian Nabi mendoakan, Allahumma amdi, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, langsungkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Semoga hijrahnya tetap berlangsung. Wala turadduhum ala aqabihim, jangan kembalikan mereka, jangan palingkan mereka dengan kaki-kaki mereka. Kemudian Nabi memberitakan risa, berita sedih. Lakinal ba'is, tetapi yang sungguh menyedihkan adalah Sa'ad ibn Khawlah. Kenapa Sa'ad ibn Khawlah? Yarsilahu Rasulullah, Rasulullah SAW memberikan risa, memberikan bela sungkawa, takziah. An mata di Mekkah, karena meninggalnya di Mekkah. Tetapi yang menyedihkan adalah Sa'ad ibn Khawlah yang meninggalnya di Mekkah. Ikhwan ibn Azam, perhatikan kisah Sa'ad ibn Waqqas ini radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau khawatir akan mati, maka beliau berwasiat ingin memberikan hartanya atau 2/3. Ketika dilarang 2/3, kalau gitu separuh saja. Separuh pun terlalu banyak, kata Nabi, maka sepertiganya. Sepertiga pun sudah banyak. Tetapi kemudian Nabi menghiburnya bahwa engkau tidak akan diwafatkan sekarang, akan tukhallaf, akan dibiarkan oleh Allah Taala, tidak diwafatkan, akan ditinggal terus di dunia sampai bermanfaat untuk kaum muslimin dan membuat madarat orang-orang kafir. Al-gharib, kalimat-kalimat asingnya adalah, pertama, asy-syatr yajuzu jarruhu fil 'athf 'ala thulutsay, tidak mengapa dibaca dengan majrur karena atafun 'ala thulutsay, karena ma'tuf atas thulutsay. Tulutainya ma'tufun biharfi jar. Afa atasaddaq bi, binya ini harfu jar, bi tulutai mali, bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Maka kemudian fasyatru, ini dengan dhammah, dengan rafa. Boleh dengan jar? Boleh. Fasyatri ya Rasulullah atafun ala madha? Naam, ataupun ala bithulutai atau bishatri atau bithulusi. Naam, seakan-akan ada ba di sana. Wa bayyana Zamakhsyari annahu yajuzu nasbuhu. Zamakhsyari mengatakan boleh pula nasb ala taqdil fi'lun mahdhufun ala 'amalin nasabahu, karena ada fi'l yang mahdhuf yang mempengaruhinya menjadi nasab. Apa itu? A'inu yutlaq ala ma'anin minhan nasb wa huwa al-muradu huna. Bagaimana kalau aku u'inu bisyatri atau u'inu kada begitu, sehingga dikatakan ya juzun nasab. Wallahu ta'ala ala a'lam alal maf'uliyah, kalau ditakdirkan ada fi'il maka dia maf'ul. Ala kulli hal, tidak merubah makna. Katsirun bitta al-muthallathah fi akthar riwayat al-hadis wa huwa al-mahfuz, dan itulah yang terjaga riwayatnya. Apa lawannya mahfuz? Hah? Apa lawannya? Syal. Kenapa enggak keras suaranya? C. Karena aku ragu. Syab. Masya Allah. Qala antazara bifathil hamzah ala ta'lil bikasriha ala syartiyah antazara warathataka agniya'a khairun. Dengan difathahkan hamzahnya, bukan inna tapi anna, ala ta'lil, yang menunjukkan alasan. Bikasriha ala syartiyah, dan dikasrahkan dengan atau menjadi syarat. An tadara an tadara ala ta'lil, untuk menunjukkan alasan. Kalau engkau membiarkan turunanmu dalam keadaan cukup, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kalau dengan kasrah inna atau in, bukan inna, in tadara, in tadara, jika engkau biarkan ahli warismu dalam keadaan cukup, khairun. I'rabkan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dengan fathah antadara. Antadara warasataka agniya'a khairun. Maka kamu akan katakan an masdariyah. Tadara mansubun bi an. Baik, an ala ta'lil. Sampai terakhir khobar, maka kamu akan katakan biasanya an dan fi'l membentuk apa? Membentuk masdar. Al masdar al munsabak min an wa ma ba'daha mubtada wa khairun khobar. Al masdar al munsabak, masdar yang terbentuk dari an dan fi'il setelahnya, itu menjadi mubtada. Tapi kalau ini beda, intadara, intadara. Kenapa kok sekarang dia bukan tadara tapi tadar dengan jazm? Limadha? Lianna an masdariyah, apa syartiyah. Karena an innya syartiyah, yang an masdariyah. Maka i'rabnya berbeda. In syartiyah yajzimul fi'l wa tadar madzumun bi in asyartiyah. Maka ini wa khair jawabuhu. Jawab syart. Jawab asyart. Wa kilahuma jaiz wa kilahuma sahih. Dua-duanya boleh dan dua-duanya benar. Qala An-Nawawi huma sahihani. Lihat kata An-Nawawi, kedua-duanya sahih. Apakah annya masdariyah atau in syartiyah. Wa radda ba'dhum al-kasr li'adami salahiyati khair jawaban. Tetapi ada yang mengatakan, membantah kalau itu dikasrohkan menjadi insyartiyah, tidak tepat katanya. Mengapa? Karena khair tidak cocok untuk menjadi jawab syar. Idza fa'a fiha, karena padanya tidak ada fa untuk menghubungkan antara jawab syar dengan syaratnya. Harusnya in kaza wa kaza wa kaza fa khair, ada fa'nya. Fakhir intadar alihatak intadar warasataka agniya'a fakhir. Ini tidak ada, berarti tidak cocok katanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alah jam'u a'il, Wal alah maknanya fuqara, orang-orang miskin. Ala ya'ilu idza iftaqara. Wal ailah al faqr. Yatakaffafuna an-nas maknanya ma'khudun minal kaf, diambil dari kata kaf, telapak tangan. Yatakaffafu maknanya menyadongkannya. Apa maksudnya? Menadahkan tangan begini. Menadahkan tangan. Ayas'aluna an-nasa bi'akuffihim. Yakni mereka meminta kepada manusia dengan tangan-tangan mereka, dengan menadahkan tangan atau menengadahkan tangannya untuk meminta-minta. Itu makna yatakaffaf dari kata kaf, yang maknanya telapak tangan. Kemudian di akhirnya Nabi menyatakan walakin al-ba'is Sa'ad ibn Khawla nasaba ila ummihi, beliau dinisbatkan kepada ibunya padahal beliau adalah seorang Quraisy amiri min jama'ati Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau adalah seorang dari kalangan Quraisy, dari Bani Amir, dari sukunya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Waqila, dikatakan pula wallahu a'lam, farisiyun minal Yaman. Dia orang Persia dari Yaman. Halafa Bani Amir, yang bergabung bersama Bani Amir. Badriyun, beliau seorang Badri yang ikut perang Badr. Apa keutamaan orang yang ikut perang Badr? Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa mayudrika la'allahu ittala'a 'ala ahli Badr faqala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan Allah katakan berbuatlah apapun yang kalian perbuat, Allah telah mengampuni kalian. Itu jaminan bagi pengikut perang Badar. Min fudala'is sahabah, beliau termasuk salah seorang tokoh-tokoh utama para sahabat. Tufiya bi Makkah fi hajjatil wada', beliau meninggal di Makkah pada haji wada'. Kanat tahtahu Subay'ah bintil Harith, dan di bawah beliau adalah Subay'ah bintil Harith. Kalimat di bawah beliau biasanya maknanya istrinya, atau kadang-kadang maknanya adalah anak-anaknya. Jadi kalau engkau ditanya nanti setelah punya istri punya anak, kam tahtak, berapa di bawahmu? Kamu jawab anak-anak, 3 atau 4 anak, 2 perempuan 2 laki-laki. Kam tahtak, jangan nungkul ke bawah, lihat bawahmu. Bosnya ada apa emangnya? Hati-hati. Kadang-kadang lafaz dengan maksud sangat jauh. Lafaz yang menyatakan berapa di bawahmu. Kamu jangan lihat ke bawah, maksudnya nanya anak-anakmu. Kadang pula istrinya, kalau engkau belum punya anak ditanya, kam tahtak, tahti imra'atain. Di bawahku ada 2 istri atau 3 istri. Nah, fatuwfiya anha wa hiya hamil, dan beliau meninggal dalam keadaan dia sedang hamil. Wa qad rasalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu tuwfiya fil balad allati hajara minha, dan Nabi mengucapkan kesedihannya karena meninggalnya di Mekah. Dan para sahabat sangat khawatir kalau mereka kembali ke Mekah, seakan-akan membatalkan hijrahnya, apalagi sampai meninggal di Mekah. Fada'a sallallahu alaihi wasallam li ashabihi an yutimma lahum hijratahum. Maka Nabi pun mendoakan para sahabatnya agar menyempurnakan hijrahnya, agar menyempurnakan hijrahnya, yakni tetap menjadi penduduk Madinah sampai matinya. tetap menjadi penduduk Madinah sampai mati. Al-makna al-ijmali, maknanya secara ringkas, marid Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu fi hajjatil wada', sakit Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika sedang haji pada haji terakhir Rasulullah SAW. Maradan syadida, sakitnya sakit yang serius. Khafa min syiddatihi al-maut, sehingga beliau mengkhawatirkan kalau beliau akan wafat. Fa'adahu an-nabi sallallahu ka'adatihi, maka Nabi pun menengoknya sebagaimana kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam menengok sahabat-sahabatnya yang sakit. Ka'adatihi fi tafaqqudi ashabihi wa muwasatihi iyyahum, sebagaimana biasanya beliau selalu memeriksa dan mengawasi sahabat-sahabatnya, bahkan berbagi dengan mereka para sahabatnya, berbagi pertolongan, berbagi rasa, berbagi. Nah, fadzakara Sa'ad lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Sa'ad pun menyampaikan kepada Nabi, min ad-dawa'i, dari beberapa faktor-faktor, ma ya'taqid annaha tuzawwiq lahu tasadduq bil katsir min malihi. Beliau menyampaikan kepada Nabi faktor-faktor penyebab. Dawa'i adalah faktor-faktor penyebab, faktor-faktor pendorong. Yang seakan-akan dengan faktor-faktor pendorong itu, tuzawwiq lahu tasadduq bil katsir, dengan itu dia boleh untuk bersedekah dengan harta yang banyak. Kalau saya mati, harta saya berikan seluruhnya fi sabilillah. Karena apa pendorongnya? Saya tidak punya ahli waris kecuali satu. Itu pun perempuan. Perempuan nanti akan diberi penghidupan oleh suaminya suatu saat. Begitu. Sehingga dianggap itu sebagai dawa'i, faktor pendorong yang membolehkan dia untuk bersedekah dengan jumlah besar. Faqala ya Rasulullah innani qad istajda bi alwaja', ya Rasulullah, aku sudah sakit keras seperti ini sebagaimana kau lihat. Akhafu minhu almaut, aku khawatir aku akan wafat. Wa inni sahibu malin katsir, sedangkan aku ini memiliki harta yang banyak. Wa innahu laysa min alwarasah adhafa alladziina aksha 'alaihim al-'ailah wad-daya' illa ibnatun wahidah, sedangkan aku tidak memiliki ahli waris yang lemah, yang aku khawatirkan dia akan miskin atau tersia-siakan dan sebagainya, kecuali satu orang saja, perempuan. Fa ba'da hadza, maka setelah itu, hal atasaddaq bi thulutsayi mali, apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Liuqaddimahu li salihi amali, agar aku keluarkan sebagai amalan baikku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La." Maka Nabi menjawab dengan tegas, "Jangan." Qala fashatri ya Rasulullah. Fashatri ya Rasulullah, bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Ay atasaddaq bi syatri mali. Qala la, kata Nabi, jangan. Fathulutu, ya Rasulullah, kalau begitu dengan sepertiga. Qala la mani' min atasaddaq bi thuluts, kalau begitu tidak mengapa sepertiga. Ma'a annahu katsir, tetapi bersama dengan itu juga sudah banyak. Na'am ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir, tidak mengapa sepertiga dan itu pun sudah banyak. Fan-nuzulu ila ma dunahu min ar-rub'i wal khumsi afdal, kalau saja diturunkan lagi dari sepertiga menjadi seperempat atau seperlima, niscaya lebih baik, karena sepertiga itu sudah banyak. Tsumma bayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmah fi nuzul fi sadaqah. Kemudian Nabi memberikan sebabnya, menjelaskan hikmah Mengapa disuruh untuk sedikit saja memberikan wasiat? Qala, dikatakan bahwa Nabi SAW meminta kepadanya agar sedikit saja bersedekah, mina aktsaril mal ila aqall bi amrayn. Nabi memberikan hikmah dua perkara. Huwa annahu in ma tawaqqat taraka warasatahu aghniyaa muntafi'ina bi birrihi wa malihi fadhalika khairun min an yukhrijahu minhum ila ghairihim wa yad'ahum ya'ishuna 'ala ihsanin nas. Hikmah pertama, bahwasanya kalau beliau mati dan meninggalkan warisannya dalam keadaan cukup, dia atau mereka ahli warisnya bisa memanfaatkannya, mewariskan kebaikannya, itu pun kebaikan buatmu, buat Sa'ad. Karena itu pun sedekah. Iya kan? Memberi makan keluarga juga sedekah. Maka lebih baik untuk menafkahi keluargamu, anakmu, daripada untuk orang lain. Daripada meninggalkan mereka ya'isuna 'ala ihsanin nas, daripada meninggalkan anak cucu dalam keadaan meminta-minta, hidup di bawah kebaikan orang lain. Hidup dengan kebaikan orang lain. Maksudnya takaffafun, meminta-minta. Hikmah kedua, imma an yabqa wa yajid ma lahu fayunfiquhu fi turuqin syar'iyyah atau fi turuqis syar'iyyah. Atau bisa jadi engkau menyisakannya dan mendapati hartanya kemudian disedekahkan untuk jalan-jalan syariah. Wa yahtasibul ajr indallah fayujar ala dhalik. Engkau pun akan mendapatkan pahala nantinya. Hatta awjaban nafaqat alaihi wa huwa ma yut'imuhu zawjah. Bahkan yang paling wajib dari nafkah, yaitu menafkahi istri dan anak, itu pun sedekah. Berarti ringkasnya apa? Dua hikmah. Satu, ringkasnya. Kadang-kadang terlalu panjang, susah diringkaskan. Apa ringkasnya? Bahwasanya mereka dalam keadaan ghani itu cukup, lebih baik daripada fakir. Mengapa? Dia hidup dengan harta dari bapaknya lebih terhormat daripada dia hidup dengan kasih sayang orang lain, dengan meminta-minta. Kedua, bahwa yang kamu berikan pada keluargamu itu juga sedekah. Saya akan sedekahkan setengah, saya akan sedekahkan 2/3, saya akan sedekahkan 1/3. Yang kamu berikan pada keluargamu itu juga sedekah. Bahkan satu lukmah, satu suap yang kau berikan ke mulut istrimu itu juga sedekah. Maka Nabi mengatakan kecilkan lagi. Bahkan 1/3 pun kata Nabi sudah terlalu banyak. Barakallahu fikum. Ada riwayat yang kalian harus cari. Riwayat itu menasehati agak lebih keras dari ini. Apakah sekarang setelah kamu mau mati baru kamu akan memberikan sedekah? Apakah sekarang yang sebentar lagi itu bukan milikmu kemudian kamu sedekahkan? Lihat cara berpikir Rasulullah SAW yang sangat cerdas, jenius. Kemarin ketika kamu hidup sehat itu harta milikmu, kamu gunakan terserah kamu karena itu punyamu. Mau membangun, mau beri makan yang paling zen, paling nikmat, silakan. Kamu mau bersedekah, silakan. Itu punyamu. Tetapi kenapa enggak bersedekah? Ketika sudah mau mati, saya mau mati, maka hartaku aku sedekahkan. Loh, sekarang ini sebentar lagi bukan milikmu. Itu milik anak-anakmu. Kamu sudah mau wafat. Kenapa enggak kemarin-kemarin? Baik, mafhum. Cari hadisnya, barakallahu fikum. Kembali sedikit lagi. Fa akhbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an lan yukhlafa aw yukhallafa qahran fil baladi allati hajara minha fa ya'mal fihi 'amalan ibtigha'a thawabillahi illa zada bihi darajah. Kemudian Nabi mengkhabarkan bahwa dia tidaklah ditinggalkan dengan terpaksa di satu negeri yang dia sudah hijrah daripadanya, kemudian beramal dengan amalan saleh mengharapkan wajah Allah, kecuali mesti akan mendapatkan pahala, bertambah derajat, bertambah kemuliaan. Artinya kalau engkau tertinggal di Mekah dengan qahran, apa maknanya qahran? Terpaksa, bukan keinginan dirinya, karena sakit. Tidak bisa bangun, tidak bisa pergi, tidak bisa berdiri, tidak bisa berangkat kembali pulang. Maka itu qahran. Maka pahalanya ketika dia beramal saleh dinilai oleh Allah sebagai pahala. Baru kalimat keduanya, thumma basyarahu sallallahu alaihi wasallam bima yadullu ala annahu sayabra' min maradihi wa yanfa'allahu bihil mu'minin wa yudarru bihil kafirin. Lagian engkau akan ditinggal, maksudnya tidak akan wafatkan oleh Allah, akan dibiarkan sampai sehat. Kabar gembira dari Nabi bahwa beliau akan yabra', yabra' itu sembuh dari sakitnya, yabra' min maradihi, dan akan memberikan manfaat. Allah akan menyebabkan manfaat untuk orang lain bihi, bi sa'ad, dengan sebab Sa'ad bin Waqqas. Wa yadurru bil kafirin, dan akan membuat madarat pada orang-orang kafir. Fakana kama akhbar sadiqal masdur. Maka ternyata benarlah persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sadiqul masdur, yang jujur dan terpercaya. Faqad bari'a min maradihi, ternyata Sa'ad sembuh dari sakitnya. Wa sara al-qa'id al-a'la, dan beliau menjadi pemimpin tertinggi dalam pasukan, fi harbil furs, dalam memerangi Persia. Beliau menjadi panglima perangnya radhiyallahu ta'ala anhu. Fa nafa'a Allahu bihi al-Islam wal muslimin, maka dengan Sa'ad Allah memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebab Sa'ad. Wa fataha al-futuha, dan membuka negeri-negeri. Wa darra bihi al-musyrikin, wa darra bihi syirk wal musyrikin, dan Allah memberikan mudarat kepada kesyirikan dan orang-orang musyrik dengan sebab Sa'ad. Idda'a 'urushahum, karena Sa'ad dan pasukannya meruntuhkan singgasana mereka, singgasana musyrikin, penyembah api di Persia. Thumma da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'umumi ashhabi. Kemudian Nabi mendoakan kepada keumuman para sahabatnya, an yuhaqqiqa lahum hijratahum, agar hijrah mereka tetap langgeng, tidak terbatalkan. Wa an yaqbaluha minha, wa an yaqbalaha minha minhum, dan agar diterima dari mereka hijrah mereka. La yaruddahum an dinihim, agar jangan sampai mereka meninggalkan dan berpaling dari agama mereka. Anil bilad, au anil bilad, atau berpaling dari negeri yang mereka telah hijrah kepadanya dan hijrah meninggalkan Mekah. Allahumma abqi hijratahum, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, langsungkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan engkau terima hijrah mereka, dan agar mereka tetap langgeng di dalam agama mereka dan hijrah mereka. Amin. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Intahi bi hadzal qadr, barakallahu fikum. Waktubu tarjamah hadihil fawaid. Ada 11 fawaid. Sekarang di catatan kalian, bukan di lembar kertas, tetapi di buku catatan kalian. Allah Allah. Pertanyaan berat. Suami istri sama-sama memiliki penghasilan. Bahkan penghasilan sang istri lebih besar daripada penghasilan sang suami. Apakah boleh sang suami tidak memberikan nafkah pada istrinya? Barakallahu fikum. Nafkah itu hak istri. Kalau istrinya rela untuk tidak diberi, tidak mengapa. Nah, kecuali kalau tetap istrinya menuntut, maka berikan nafkahnya, karena itu kewajiban suami memberikan nafkah yang wajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi perlu diketahui bahwa sang istri bekerja itu adalah alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah para istri membantu suaminya untuk berdagang, ikut berbisnis. Mengapa dikatakan alamatus sa'ah? Karena hukum asalnya suami yang disuruh mencari nafkah, adapun istri mengurusi anak-anak suaminya, rumah suaminya, dan juga mengurus suaminya. Itu yang semestinya. Berarti itu sudah keluar dari kebiasaan, atau keluar dari perkara yang fitrah, perkara yang asli. Dan itu alamatus sa'ah, pada tanda hari kiamat. Allahu ta'ala alam bisawab.